Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan kepemilikan properti oleh pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Seperti kita ketahui, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka keran investasi propertinya ke investor luar. Bahkan disebut 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suite Singapura adalah orang Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal ini? Ya memang karena memang masyarakat ekonomi Asia 2015 ya dimulai, memang banyak para ekspatriat ya yang akan bekerja di Indonesia. Ya harusnya sudah diberikan satu ruang kemungkinan untuk mereka juga bisa memiliki daripada aset properti yang ada di Indonesia. Memang tetap aturan-aturannya tentunya harusnya ada. Dan sebetulnya selama aturan-aturan itu dibuat dan bisa dievaluasi, harusnya pemerintah tidak perlu terlalu karena memang negara-negara di kawasan regional pun juga sudah melakukan hal yang sama. Seperti di Singapura, di Thailand, saya rasa seperti itu. Tapi bagaimana dengan pemikiran bahwa tanah negara hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia, Pak? Ya, tentunya kan harus ada satu perlakuan memang mana yang memang untuk kategori warga negara Indonesia, mana yang untuk warga negara asing. Itu kan di dalam aturan-aturannya itu kan nanti kan bisa dijabarkan. Dan mungkin untuk yang warga negara asing, mungkin ada aturan-aturan tertentu yang memang harus dimasukkan di dalam kewajiban-kewajibannya, dalam kaitannya dengan untuk memberikan kesempatan untuk pengembangan bisnisnya sendiri supaya lebih baik ya. Itu harusnya bisa diatur sih, sehingga memang para ekspatriat yang memang bekerja di sini juga mereka juga merasa at home gitu. Lalu bagaimana juga dengan harga jual nih Pak? Karena dipastikan harga jual akan ikut melonjak. Nah, itu mungkin satu permasalahan sendiri ya. Kalau lihat dari tren pertumbuhan harga properti, tentu kalau di Indonesia, trennya terakhir-terakhir ini kan cenderung memang naik. Sekalipun, betulnya kalau mau diperbandingkan juga khususnya di negara-negara di kawasan regional pun, betulnya harga properti di Indonesia masih belum termasuk yang kategori yang tinggi. Ya, cuma mungkin ginilah, ini kan ada problem sosial juga di tempat kita ya. Saya sendiri juga mengkhawatirkan kalau harga-harga properti ini naik gitu ya semuanya, kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Ini juga mereka kasihan juga nih, karena pasti mereka akan kena pengaruh kesulitan untuk memiliki rumah, karena pasti rumah-rumah yang sederhana pun juga akan kena imbasnya juga dengan adanya kenaikan harga ini. Harus dipikirkan ini, mekanismenya seperti apa. Apa mekanisme yang tepat menurut Anda terkait masalah sosial yang tadi Anda sebutkan? Nah ini untuk urusan papan ini, untuk mereka yang memang berpenghasilan menengah ke bawah, harus ada keterlibatan dari pemerintah untuk menganggarkan, ya, sehingga memang bebannya itu menjadi beban daripada developer, ya. Tapi memang pemerintah sendiri memang harus ada anggaran yang memang untuk mensubsidi daripada mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga akhirnya, kalaupun harganya memang mengalami kenaikan, tapi ada sebagian yang memang merupakan tanggungan dari pemerintah, mungkin dengan suku bunga yang lebih rendah dan segala macam gitu. Baik, Pak Sani. Ada himbauan warga asing yang ingin memiliki properti di dalam negeri, ia harus punya usaha ataupun bisnis di Indonesia. Apakah itu cukup fair menurut Anda, Pak Sani? Saya rasa itu cukup fair ya. Dalam arti memang tiap negara juga punya kebijakan ya. Jadi misalkan termasuk yang studi pun lah, misalkan ada mahasiswa kita yang studi di Singapura, kemudian mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura, tapi kemudian mereka punya satu ikatan, mereka harus bekerja dulu di Singapura untuk sekian tahun. Jadi saya rasa itu merupakan satu pemikiran yang menurut saya juga sangat relevan. Karena kalau dia cuma beli-beli properti di sini, tapi tanpa memberikan kontribusi dalam bentuk dia ikut memberikan added value ya, khususnya misalkan dari sisi membangkitkan perekonomian kita, itu mungkin juga kurang ada faedah. Saya rasa itu satu ide yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu dengan himbauan lain, jika warga asing yang ingin memiliki properti di Indonesia, ia tidak boleh memperjualbelikan kepemilikannya pada pihak lain. penting gitu Pak nantinya. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa juga fair juga, karena kita nggak mau transaksi pembelian properti oleh asing itu juga dijadikan semacam barang dagangan ya, satu spekulasi untuk kemudian dia mengeruk keuntungan dari situ. Tapi betul-betul memang sebagai suatu kebutuhan karena mereka bekerja di sini, mereka hidup di sini, dan mereka perlu tinggal dan mereka tempati itu. Jadi bukan untuk diperdagangkan. Demikian Ketua Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya, Mandariska.